Assalamualaikum. Bismillah. Cek. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Kita akan membaca hadis dari Amr bin Syarid. Amr ibn Syarid. Dari Amr ibn Syarid, dari ayahnya, yaitu Asy-Syarid bin Suwaid. Asy-Syarid bin Suwaid. Nama ayahnya Asy-Syarid bin Suwaid. Abul Walid Al-Thaqafi Al-Ta'ifi. Dari Amr bin Syarid, dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatannya dan hukuman baginya. Menghalalkan kehormatannya dan hukuman baginya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Bukhari secara muallak dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak berarti dibawakan oleh penulis tanpa menyebutkan sanad, sehingga langsung dari Amr ibn Syarid, dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan hadis ini statusnya hadis yang sahih, karena meskipun diriwayatkan oleh Bukhari tanpa menyebutkan sanad, namun dia mausul dan berada di tempat yang lain. Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layyul wajid. Apa yang dimaksud dengan kata layyu? Layyu adalah bentuk masdar dari kata lawa yalwi layyan, yang artinya at-taswif wal matl bi ta'khiril ada, menunda-nunda pelunasan utang. Bila udhrin, tanpa udhur. Bahasa kita layu artinya ngeles. Dia selalu beralasan dalam rangka untuk menghindari kewajiban tanpa udhur. Al-wajid al-wajid maknanya adalah al-ghaniyul qadir alal wafa, orang yang mampu untuk membayar utang. Yuhillu 'irdahu, maka menghalalkan kehormatannya. Yang dimaksud kehormatannya adalah yubihu lidainihi ayyasifa bikaunihi zaliman wa annahu mumatil. Orang yang memberi utang boleh untuk menyebut orang ini sebagai orang zalim, atau menyebut orang ini sebagai mumatil, orang yang suka menunda-nunda pembayaran. Wa uqubata, dan menghalalkan hukumannya. Dan yang dimaksud menghalalkan hukumannya di sini adalah al-habsu. Dia boleh dipenjara. Au ta'dibuhu hasab ra'yil hakim, atau dikasih hukuman yang lain sesuai yang dipahami atau sesuai dengan ijtihadnya hakim, ijtihadnya qadi. Ini makna secara bahasa dari hadis yang kita baca. Sehingga kalau kita terjemahkan secara bebas, layyul wajidi, penundaan pelunasan utang oleh orang yang mampu melunasinya, yuhillu irdahu wa uqubata, menghalalkan kehormatan orang ini dengan boleh dia disebut sebagai orang yang dolim atau orang yang menunda pembayaran utang, wa uqubata, dan halal untuk dilaporkan ke qadhi agar mendapatkan hukuman sesuai yang diputuskan oleh hakim. Karena itu hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama makna mantuk, yang kedua makna mafhum. Dalam sebuah kalimat itu ada makna mantuk, mantukun, mim, nun, to, wawu, qaf, mantuk. Dan ada makna mafhum, mim, fa, ha, wawu, mim. Apa itu makna mantuk? Makna mantuk dari hadis adalah makna yang sejalan dengan tekstual hadis. Makna mafhum adalah makna yang berkebalikan dari tekstual hadis. Kalimatnya, orang yang menunda pembayaran utang boleh diberi hukuman. Itu makna apa? Tekstualnya. Sehingga mantuk dari hadis adalah dalil, bahwasanya hadis ini dalil, orang yang menunda pembayaran utang dan dia mampu untuk melunasinya tanpa udur, maka termasuk kedzaliman bagi orang yang memberi utang. Dan karena dia telah berbuat zalim, maka dia berhak untuk dihukum dengan cara apa? Dengan cara kehormatannya boleh diungkit sehingga diceritakan kepada teman-temannya yang lain, atau yang kedua dilaporkan kepada hakim agar dia mendapatkan hukuman. Itu makna mantuk. Makna mafhum, orang yang tidak bisa membayar utang karena dia tidak mampu, karena dia dalam kondisi kesulitan secara ekonomi, maka tidak boleh dihalalkan kehormatannya dan tidak boleh mendapatkan hukuman. Namun yang wajib adalah diberi waktu tunda sampai dia berkemampuan untuk membayar. Saya ulang, makna mantuknya tadi apa? Mana mantuknya? Orang yang mampu tapi tidak mau melunasi utangnya segera, menunda pembayaran utang, maka termasuk kedzaliman sehingga dia boleh dicecar kehormatannya dan halal untuk dihukum. Makna mafhum, bagi orang yang tidak mampu, kesulitan untuk melunasi utang, maka dia tidak boleh diberlakukan seperti itu, namun wajib diberi waktu tunda. Dan makna mafhum ini diajarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 280. Diajarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 180. Fa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang yang berutang itu memiliki kesulitan, maka wajib ditunda sampai memudahkan bagi dia untuk membayar utang, dan kalau itu disedekahkan itu lebih baik bagi kamu, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Baik. Kemudian berdasarkan boleh ditulis ya. berdasarkan makna mantuk dari hadis ini, makna mantuk tadi apa? Orang yang mampu dan tidak mau segera bayar utang tanpa uzur. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama Malikiyah mengatakan boleh diadakan iltizam bitabarru. Iltizam bitabarru, tulis saja ya, iltizam bitabarru dalam kurung kewajiban untuk menderma. Bagi orang yang tidak mau bayar utang sebagai hukuman. Tidak mau bayar utang sebagai hukuman. Dengan syarat, satu, orangnya mampu bayar. Yang kedua, dia sengaja menunda pembayaran. Yang ketiga, tidak ada uzur yang diizinkan secara syariat. Yang keempat, akadnya utang piutang dan bukan riba. Akadnya utang piutang dan bukan riba. Ada berapa syarat? 45. 4 ya. 1, orangnya mampu bayar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baik, ini yang diistilahkan dalam lembaga keuangan syariah dengan sebutan at-ta'wid. Ini yang diistilahkan dalam lembaga keuangan syariah dengan sebutan at-ta'wid. At-ta'wid tulisannya alif lam ta ain waw ya dod, saudaranya sad. Alif lam ta waw ya dod at-ta'wid. Dan keberadaan at-ta'wid ini juga diatur dalam juklak ma'ayir syar'iyah yang diterbitkan oleh AAOIV ya. AAOIV, lembaga pengawas perbankan syariah internasional yang berpusat di Bahrain. Tapi ketika sampai di Indonesia, penerjemahannya berbeda. Bank Syariah Indonesia termasuk beberapa BMT kecuali UNY ya. UNY atau UMY? UMY. Jadi at-ta'wid ini dibagi jadi dua, atau tabarruk, iltizam bitabarruk dibagi jadi dua. Yang pertama ta'wid, yang kedua ta'zir. Yang pertama ta'wid, yang kedua ta'zir. Bedanya apa? Kalau orangnya mampu dan tidak mau bayar utang, namanya ta'zir. Tapi kalau tidak mampu, ta'wid. Yang betul, ta'zir itu hanya dari pihak pemerintah. Sedangkan kalau hubungan antara rakyat dengan rakyat dalam masalah kegiatan muamalah perdata, maka adanya hanya ta'wid dan boleh ditetapkan dengan persyaratan tadi. Sehingga misalnya Anda beli mobil dari BMT UMY seharga 300 juta dan Anda mampu untuk mencicil secara secara tepat waktu, tapi sengaja ditunda bulan 4, bulan 5, bulan 6 enggak bayar. Maka BMT melihat kalau Anda memang orang yang mampu, karena warungnya ada di mana-mana ya, soto ada di perempatan, perempatan di Degi Soto kan mantap ya, di tengah alas juga ada soto, ini secara ekonomi sehat, berarti dia mampu untuk nyicil. Tapi ternyata kok nggak nyicil, maka boleh dikasih takwid. Dengan cara apa? Anda wajib bayar 3 bulan ini plus ada tambahannya. Nah, tambahan ini adalah kewajiban menderma. Nah, oleh BMT dijadikan sebagai pendapatan non halal. Pernah dengar istilah itu? Pendapatan non halal bank syariah. Itu ceritanya dari takwid tadi. Nah, itu diambil oleh bank dan dijadikan sebagai saldo. Namun saldo ini hanya boleh disalurkan untuk kegiatan sosial. Bank tidak boleh mengambil manfaat sepeser pun. Makanya dikasih istilah pendapatan non halal. Sebenarnya istilah pendapatan non halal, namanya saja sudah non halal ya. Saya pernah tanya, kenapa kok masih diambil loh namanya non halal? Ya, mereka tidak punya jawaban. Tapi kalau itu hanya sebatas dipahami sebagai istilah, sah-sah saja dalam rangka menjadi peringatan agar bank syariah tidak mengambil manfaat sepeser pun. Karena kalau diambil oleh bank, maka statusnya jadi riba. Tapi kalau bank hanya menyalurkan untuk dana sosial, hukumnya diperbolehkan. Jelas insyaallah? Jelas ya? Baik. Nah, makanya kalau Anda utang ke BMT UMY kok nunggak, kemudian Anda diminta untuk bayar tambahan, itu berarti Anda dianggap kaya oleh BMT. Ya. Anda dianggap punya kemampuan untuk bayar tapi enggak mau bayar. Wallahu a'lam. Sementara kalau nasabah itu enggak mampu, maka wajib untuk diberi waktu tunda. Jika dipaksa untuk bayar, melanggar larangan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang yang berutang mengalami kesulitan, maka wajib diberi waktu tunda sampai batas waktu yang memudahkan baginya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Baik. Sesi pertanyaan sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, usiba rajulun fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha fakathura dainuhu faaflasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu alaihi fatasaddaqan nasu alaihi walam yabluq dhalika wafa'a dainihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuramaihi, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dhalika. Rawahu Muslimun. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang yang pernah mengalami kecelakaan. Kecelakaan dari sisi ekonomi, bukan kecelakaan fisik. Orang mengalami kecelakaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi thimarin ibta'aha, karena dia kulaan buah, dia kulaan buah, lalu buah itu ternyata rusak. Fakathura dainuhu, akhirnya utangnya bengkak. Faaflasa, dan dia menjadi orang yang bangkrut, pailit. Jadi dia ngumpulkan modal dari teman-temannya dengan akad utang, utang, lalu dipakai kulaan buah, entah kurma, entah anggur, wallahu alam, yang jelas kulak buah. Setelah dia kulak buah, ternyata buah itu mengalami kecelakaan, busuk dia, banyak yang rusak, akhirnya tidak laku dijual. Faaflasa, orang ini pun terjerat banyak utang sampai dia bangkrut. Dan dalam sebuah riwayat, orang yang dimaksud adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sehingga seorang yang soleh ketika berbisnis, ketika berdagang, mungkinkah mengalami kerugian? Sangat mungkin. Meskipun itu dilakukan secara koridor syariah, Mu'adz gak mungkin mengambil yang haram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu alaihi, sedekahi orang ini. Fatasaddaqan nasu alaihi, akhirnya banyak orang yang ramai-ramai sedekah. Dan ini yang kita jadikan sebagai motivator untuk membangun IBR, ya. Mengumpulkan donasi dari masyarakat untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan bantuan untuk melunasi utang. Si A, si B punya utang. Kalau dihitung dari kekayaan, kayaknya dia enggak mampu. Maka orang seperti ini, dia dianjurkan untuk disedekahi. Siapa yang mensedekahi? Umat Islam. Kita motivasi, mari kita sedekah untuk membantu orang seperti ini. Walam yablugh dzalika wafa'ataini, namun ternyata tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. Wallahu alam jumlahnya berapa. Dalam hadis ini Abu Sa'id tidak menceritakan detailnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuramaihi, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh orang yang punya utang kepadanya. Siapa yang punya utang atau yang punya piutang dari orang ini? Bank 1, bank 2, bank 3, bank 4. Dikumpulkan semuanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Khudzu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik." Silakan kalian ambil yang kalian jumpai dan kalian tidak boleh lebih dari itu. Kalian tidak punya hak selain itu. Akhirnya ada yang mengambil sekian, ada yang mengambil sekian, ada yang mengambil sekian. Dia dibagi sesuai porsi. Nah, sehingga hadis ini dalil anjuran untuk membantu orang yang punya utang dan menolong mereka dengan sedekah. Karena utang termasuk kewajiban seorang muslim yang harus dia bebaskan. Dan siapa yang membantu seorang muslim untuk melunasi utangnya, berarti sama dengan membantu dia untuk menunaikan kewajibannya, atau membantu dia untuk terhindar dari dosa karena ada hak orang lain yang nyangkut kepadanya. Dan boleh juga memberikan zakat kepada orang yang terlilit utang. Idza kana 'ajizan 'an wafa'idainihi, kalau dia enggak mampu untuk melunasi utangnya. Berdasarkan firman Allah taala, salah satu di antara penerima zakat adalah al-gharimin, yaitu orang-orang yang punya utang yang enggak mampu untuk melunasi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tasaddaqu 'alaihi, berikan sedekah kepada orang ini, dan zakat termasuk sedekah. Dan ini yang kita jadikan sebagai salah satu program di IBR, yaitu membantu orang-orang yang punya utang untuk dilunasi utangnya dengan dana zakat yang sudah tertampung di IBR. Kemudian pembahasan yang lain. Hadis ini dalil bahwa orang yang punya utang yang sudah bangkrut, maka dia wajib menyerahkan seluruh harta yang dia punya kepada orang yang memberi utang. Karena Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang memberikan utang kepadanya, "Khudhu ma wajadtum." Silakan kalian ambil apa yang kalian jumpai. Berarti orang ini sudah membuka semua yang ada, yang dia miliki ada di hadapannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Silakan kalian ambil apa yang kalian jumpai." Ini menunjukkan bahwasanya orang ini telah menyerahkan seluruh hartanya. Sementara menurut Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya, dikasih catatan tambahan ya, menurut Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ishaq, annahu la tuba'u daruhu allati la ghina lahu an sukaniha an suknaha, kecuali untuk rumahnya tidak boleh disita jika dia tidak punya tempat tinggal yang lain. Termasuk diantaranya adalah pakaian yang dia gunakan dan sisa makanan yang dia miliki. Tidak boleh turut disita. Selain itu boleh turut disita. Saya ulang ya. Orang yang tidak bisa membayar utang, maka dia berkewajiban untuk apa? Menyerahkan seluruh hartanya, kecuali untuk rumahnya, pakaian yang melekat pada dirinya, dan sisa makanan. Menurut siapa ini? Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya. Wahwa an al muflis la tuba'u daruhu allati yaskunuha wala dabatuhu aw sayyaratuhu allati yarkabuha. Bahkan termasuk di antaranya adalah kendaraan utamanya yang dia jadikan sebagai kaki dia kemana-mana tidak boleh turut disita. Habis-habisan tinggal motor dan rumah, maka hanya itu yang disisakan. Yang lain boleh disita, ya. Seli boleh disita, ya. Seli sama motor mahal mana? Tergantung, ya. Kalau digantung tuh mahal, ya. Kemudian kendaraan-kendaraan yang mewah, mobil-mobilnya boleh disita. Motornya dibiarkan satu. Ini yang ditegaskan oleh para ulama sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa orang yang muflis, yang tidak bisa bayar utang karena bangkrut, maka tidak boleh menghalalkan kehormatannya. Dan bagi hakim, qadhi tidak boleh memenjarakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa laisa lakum illa dzalik." Kalian tidak punya hak apapun selain itu. Maka hartanya ditambahkan, "Hanya ini yang saya punya." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, "Silakan ambil yang kalian lihat. Lebih dari itu tidak boleh." Berarti kalau ada yang merasa masih sangat kurang, Oh, saya kemarin ngasih utang ke dia 100 juta. Ini baru dibayar 10 juta. Baik, kamu saya penjarakan. Maka hukumnya tidak boleh. Kenapa? Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Kecuali kalau dia menyimpan. Wa hadza madhhabul jumhur. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sehingga tidak boleh ada tambahan hukuman setelah diambil sebagian harta yang dimiliki oleh orang ini. Wallahu a'lam. Baik. Istadalla kemudian pelajaran yang berikutnya. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berdalil bahwa orang yang bangkrut apabila hartanya sudah dibagikan kepada orang-orang yang memberikan utang, wa baqiyat alaihi baqiyatun walahu sun'ah, dan masih ada yang tersisa sedikit dan dia bisa memproduksi, maka hakim tidak boleh memaksa dia untuk ijar nafsihi liyaqdiya dainahu. Hakim tidak boleh memaksa dia untuk bekerja di tempat orang lain dalam rangka melunasi utangnya. Misalnya si A pilot, tapi dia tukang, pinter, nukang. Kemudian setelah si A ini bangkrut, si B, C, D ngambil hartanya seadanya. Si B yang pernah memberi utang 10 juta cuma dapat 5 juta. Si C yang pernah memberi utang 5 juta dapat 2,5 juta. Si D yang ngasih utang 3 juta dapat 1,5 juta. Masih kurang semuanya. Akhirnya, kamu kan pinter nukang. Wis ngene wae. Kowe nyambut gawe ning gonaku. Selama sekian hari enggak tak bayar untuk melunasi utangmu. Nah, ini enggak boleh. Wa hadza qawlu Malik wa Syafi'i wa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Enggak boleh dipaksa seperti itu. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sehingga dia tidak boleh dipekerjakan dalam rangka untuk melunasi utangnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan dia boleh dipekerjakan untuk melunasi utangnya. Dan ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Pendapat Umar, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Sudah? Mulai ngantuk ya. Ada dua, berapa pendapat tadi? Tiga. Tiga apa dua? Dua. Yang pertama, tidak boleh dipaksa untuk bekerja. Ini pendapatnya siapa? Imam Malik, terus Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Yang kedua, boleh dipaksa kerja. Pendapat siapa ini? Umar bin Abdul Aziz dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan Ishaq bin Rahuyah. Sudah? Dan wallahu ta'ala alam, Syekh Abdullah Al-Fauzan lebih memilih pendapat yang kedua. Wa hadzal qawlu huwal adhhar. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Qudamah karena orang ini masih memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya dengan cara bekerja. Si A punya utang 10 juta dan dia sudah enggak punya apa-apa lagi, cuman baru bisa bayar 5 juta, entek wis hartane entek. Sementara si A pintar mijiti. maka dikontrak pijit. Ya sudah, utang lunas, kontrak pijit sepekan sekali. Kamu harus datang ke rumah saya Selasa Kliwon. Eh? Jam 12 bengi, ya. Nanti sekali pijit dihargai 300.000. Tapi enggak dibayar, ya. Enggak dibayar. Wallahu a'lam. Tayib, demikian yang bisa kita bahas. Dan insyaallah pembahasan berikutnya kita akan mengupas tentang al-hajaru 'alal muflis, boikot bagi orang yang sedang mengalami paceklik atau sedang mengalami bangkrut, muflis. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk pemaparan pada siang hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan buka pertanyaan bagi yang ingin bertanya di bertanya langsung di sini, silakan. Ada yang bertanya langsung? Kalau tidak ada, sambil menunggu bisa lewat kertas, kita bacakan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz, jika yang berhutang meninggal dunia, kepada siapakah kita menagih sedangkan uang sudah habis untuk suatu proyek? Jika yang berhutang meninggal dunia, adakah? Kepada siapa kita menagih hutangnya sedangkan uangnya sudah habis untuk suatu proyek? Ditagih ahli warisnya. Jika ahli warisnya enggak mau melunasi, ya berarti nanti penyelesaiannya ketika di hari kiamat. Dan anak yang sayang kepada orang tuanya, dia akan tanggung jawab. Jangan sampai orang tuanya mati meninggalkan utang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar radio. Ada pendengar radio Muslim, pertanyaannya, Ustaz, apakah ada batasan dianggap sudah mampu untuk membayar hutang? Batasan dianggap mampu bayar utang, dia punya harta selain rumah, kemudian motor satu, ya, pakaian yang dia gunakan, dan sisa makanan. Sisa makanan itu berarti berapa? Ditinggali beras kilo sama ndok siji puyuh, tambah cilik, ya. Sudah? Nah, lebih dari itu kok masih ada harta, perabotan, kemudian apa lagi? Ya, seisi-seisi rumah, dia boleh diambil, dijadikan sebagai pelunasan utang. Nah, kalau tinggal itu saja, maka tidak boleh untuk, atau dia masuk dalam kategori muflis, orang yang pailit, yang tidak punya harta untuk melunasi utang. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz. Apabila orang yang punya hutang itu dilaporkan lalu mendapatkan hukuman, apakah hutangnya gugur atau hutangnya tetap harus dibayar? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahu a'lam, kalau sudah dilaporkan apakah utangnya gugur? Saya perlu belajar lagi untuk ini, ya. Nanti jawabannya insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Saya lulusan SMK dan sudah bekerja, namun saya masih mempunyai hutang SPP SMK yang belum dibayar. Pertanyaannya, apakah SPP itu kewajiban orang tua? Bagaimanakah jika orang tua belum mampu membayarnya? Apakah kemudian menjadi tanggungan si anak yang sudah bekerja? Pada asalnya kalau Anda sudah balig, itu tanggungan Anda pribadi. Karena itu SPP ini harus dilunasi dari Anda. Jika Anda enggak mampu, boleh minta bantuan orang tua. Intinya pokoknya hak sekolah jangan sampai ada yang tertinggal dan belum Anda bayarkan. Nah. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar radio lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah batasan seseorang boleh mengajukan diri sebagai penerima zakat atau bantuan ketika memiliki hutang yang sudah lama dan sudah berusaha maksimal bertahun-tahun? Dan manakah yang lebih utama, apakah mengajukan diri sebagai penerima zakat atau bersabar melunasi hutang sedikit demi sedikit semampunya? Jazakumullah khairan. Jika dia merasa gak mampu lagi untuk membayar utang, melihat utangnya yang demikian banyak, kemudian pendapatan dia juga tidak banyak, dan itu pun hanya untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan kadang masih kurang, dia berhak untuk meminta zakat untuk melunasi utangnya. Tapi kalau dia punya harapan, nanti saya baru saja wawancara di Pertamina untuk posisi manajer produksi misalnya ya, dan kelihatannya peluang besar diterima, ya berarti Anda tunggu dulu apakah harapan itu nanti terkabul ataukah itu hanya waktu mimpi saja. Kalau tidak ada harapan itu, tidak ada harapan untuk bisa melunasi dengan melihat kondisi latar belakang pekerjaan, Anda diperbolehkan untuk minta zakat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan di luar tema berkaitan tentang penggunaan hukum GoPay, Ustaz. Apakah terlarang jika ada diskon untuk pembelian makanan atau diskon untuk ojek online, Ustaz? Kemudian hukum bekerja sebagai data analis di perusahaan transaksi online, semisal Gojek dan Grab. Demikian, Ustaz. Tentang GoPay ini sudah masalah yang sudah terlalu sering kita bahas ya. Dan kesimpulannya adalah untuk saat ini para ustadz-ustadz kibar, meskipun ada khilaf di antara para asatidah di Indonesia, tapi para doktor, Dr. Arifin, Dr. Irwandi, mereka mengatakan bahwasanya GoPay itu akadnya utang, sehingga diskonnya hukumnya riba. Meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan bukan utang, cuman kita sarankan hati-hati kalau nabrak gunung ya. Hati-hati kalau nabrak gunung. Sehingga sekiranya Anda melihat bahasanya pendapat yang mengatakan diskon di GoPay itu adalah riba dan itu lebih mendekati, maka Anda tinggalkan. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bekerja di sana menjadi data analis untuk penggunaan GoPay atau untuk apa tadi, mata uang elektronik. Saya tidak tahu detailnya seperti apa, tugasnya kayak gimana, kemudian nanti adakah hubungan antara tugas ini dengan posisi riba. Misalnya berdasarkan data analis yang Anda sampaikan ke perusahaan, maka perusahaan membuat kebijakan untuk menarik banyak kaum muslimin dan masyarakat terlibat dalam GoPay agar diskonnya diperbesar. Nah, itu kan karena data analis Anda ya, hasil dari analisa data Anda. Berarti di sini ada unsur tolong menolong dalam riba. Nah, sehingga Anda terlibat dalam pekerjaan yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Niaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya penjual kredit tanpa ada denda. Bagaimanakah hukumnya kalau ada konsumen meminta barang dan saya beli ke toko, terus konsumen ikut saya dan saya sudah memberitahu biar saya yang menawarnya, tapi terkadang konsumen ikut-ikutan untuk menawar. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Baik. Anda dan konsumen bareng-bareng berangkat ke toko ya. Nanti konsumen menawar, Anda ikut menawar. Ya, skema yang lebih tepat seharusnya konsumen tidak perlu datang ke toko. Cukup menyebutkan spesifikasi yang diinginkan. Dia boleh nunjuk toko. Mas, saya mau beli, tapi barangnya harus dari toko A. Ada banyak toko elektronik kan di tempat kita. Harus dari toko A. Toko A yang beralamatkan di Jalan Magelang. Karena barangnya ada di situ, jangan di tempat yang lain. Baik, speknya yang kayak gimana? Yang seperti ini. Silahkan. Nah, kemudian nanti BMT atau karena Anda perorangan, Anda datang sendiri ke toko tadi, membeli barang yang diinginkan oleh konsumen. Setelah dapat, bawa pulang. Nah, yang pesan tadi dipanggil lagi. Barang sudah ada di rumah, silakan Anda datang, kita transaksi. Boleh enggak dibatalkan? Boleh enggak dibatalkan? Boleh tidak? Kenapa? Karena sebelumnya belum ada akad. Dan sekaranglah akadnya. Kalau sekarang sedang akad, berarti boleh ada pembatalan. Nah ini yang ideal ya. Jangan bareng-bareng ke toko. Kalau terlalu banyak yang ke toko nanti tidak muat ya. Ya, baik, cukup, insyaallah. Cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita paham, yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon bangun-bangun Pak, sudah selesai kajiannya ya. Yang tidur bangun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.